makan ya kak ya. Minum es, tuh pakai vitamin, istirahatnya teratur, itu aja. Nggak apa-apa sih. Dari kecil emang nggak suka es, nggak suka panas, nggak suka pedes, ya. Karena naturnya juga baik, juga nggak apa-apa. Ini pertanyaan dari fans. Itu mungkin titipan dari yang di atas, dari Allah ya nak ya. Aku juga nggak tahu. Tapi semuanya anak-anak aku juga baik-baik, manis-manis. Semuanya cilo-cilo juga manis-manis. Ya nak ya. Nyaranin sih apa aja ya yang gimana yang benar nyaranin aja nggak pernah nyaranin itu sih, nanti kan ada sendiri kan, masih panjang. Kalau jodoh pasti nanti yang terbaik gitu aja, dapat yang terbaik gitu. Doa yang terbaik, selalu doain anak dapat yang terbaik gitu. Terus tambahin les-les gitu. Les kalau panggil guru privat. Kadang bawa buku pelajaran pas ini. Manggung atau? Enggak. Ya alhamdulillah ini enggak, jarang sakit enggak pernah. Aku sih doain selalu sehat, mending aku yang sakit gitu. Oke, halo buat semuanya sahabat-sahabatku Jilo yang sudah mensupport sampai saat ini. Dan terima kasih sekali, tanpa kalian juga aku gak bakal bisa jadi seperti ini. Dan aku juga minta maaf mungkin kalau ada kekurangan aku dalam menyambut kalian semuanya. Mungkin pas aku nge-live mungkin gak kesebut kalian dari daerah mana, mungkin jangan kecewa ya. Mungkin atau mungkin pas aku dimintain foto atau aku langsung pergi, itu pasti aku ada acara lain, aku ada kesibukan tersendiri. Jadi kalau gak ada acara dan suasananya nyantai banget, jadi insya Allah pasti bakal diturutin foto-fotonya. Udah gitu aja. Buat kalian makasih banget. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan sukses selalu keharinya ya. Amin, amin, ya Allah, amin. Bunda. Iya, belum saya bunda. Thank you.